Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد, إخوة الإيمان yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan salat dan wajibnya kita khusyuk. Dan sekarang insyaAllah kita masuk kepada al-ma'ani alati tatimu biha hayatus salah, yaitu makna-makna yang bisa menyempurnakan ya salat atau menghidupkan salat kita. Dan di sini saya disebutkan kathirah, sangat banyak sekali, tapi boleh menyebutkan tiga saja ya. Minha di antaranya khuturul qalbi. Jadi di antara sebab-sebab yang menjadikan salat kita hidup, yang menjadikan khusyuknya kita dalam salat dan sempurna salat kita, yang paling utama adalah hadirnya hati di dalam salat tersebut. Kama dakarna, sebagaimana kami telah sebutkan kata Syekh dalam pembahasan yang lalu ya. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah ayat ruqa al-qalb min ghairi ma huwa mulabisin lahu. Jadi hati mesti kosong dari perkara-perkara yang bisa apa? Mengganggu daripada salatnya itu. Artinya kosong dari perkara-perkara di luar salat. Wa sahu dhalika al-himma, dan sebab itu akan bisa adalah dengan al-himmah, yaitu tingginya cita-cita atau tingginya niat, agungnya niat seseorang. Fa innahu mata ahmaka amaran khudur qalbika daruratun fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmah ila salah. Jadi kapan saja seorang itu tinggi keinginannya dalam perkara apa saja, mesti menghadirkan hatinya, ini perkara yang wajib, perkara yang harus ada. Dan tidak ada kesembuhan atau tidak ada obat ya dari semua itu kecuali kita mesti memiliki keinginan yang kuat di dalam salatnya. Wan siraful himma yuqawwi wa yud'ab bihasbi quwwati al-iman bil akhirah. Dan hilangnya keinginan seorang, ketinggian keinginan seorang ya dalam salatnya itu, ini bisa kuat, bisa dhaif, bisa kuat, bisa lemah, sesuai dengan apa? Kuatnya iman dia dalam masalah akhirat. Wa ihtiqarud dunya, dan meremehkan dunia ya. Jadi poin pertama yang disebutkan Syekh rahimahallahu taala, kapan kita bisa baik salat kita, sempurna salat kita, bahkan itu bisa menghidupkan nilai-nilai salat kita. Yang pertama adalah apa? Hadirnya hati di dalam setiap gerakan salat. Sebagaimana kita memiliki gerakan-gerakan dalam salat, juga ucapan-ucapan yang ada padanya, maka tentunya hati harus dihadirkan. Nah, dalam tempo yang lalu sudah kita jelaskan ya, bahwa ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan itu tidak ada artinya bila hati tidak hadir di sana. Sebagaimana kata Syekh disebutkan idza lam yu'rabu 'amma fid dhamiri kana kamasil hadyan. Ya, dalam tempo yang lalu saya mengatakan demikian. Apabila seorang mengucapkan dan bergerak dalam salatnya tapi tidak dirasa apa yang ada dalam hatinya, maka itu seperti orang yang mabuk, seperti orang yang mengigau, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang menjadikan seorang bisa hadir hatinya dalam salat tersebut dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah ketinggian keinginannya. Tingginya ya keinginannya untuk baik dalam salatnya sehingga dia bisa menghadirkan hatinya. Dan tentunya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah bukan ibadah yang begitu saja selesai, tapi butuh proses dan waktu. Di dalam proses kita salat tersebut, di antar gerakan dan bacaan, terkadang kita kuat hadir hatinya, terkadang pula apa? Lemah. Kadang hati hadir di situ benar-benar sehingga meninggalkan masalah-masalah dunia, ya. Tapi terkadang juga masalah-masalah dunia teringat saat sholat, ya kan, ya. Perkara yang hilang ingat di situ. Perkara yang sulit dicerna tiba-tiba kita diilhami di situ. Ya. Maka di sini saya menyebutkan bahwa tetap atau hilangnya ketinggian, ya, niat seseorang dalam sholat untuk penghadiran hatinya itu adalah sesuai dengan kuatul iman bil akhirah wa ihtiqari dunia. Yaitu kuatnya dia dalam iman dengan akhiratnya dan meremehkan dunianya. Ya. Sehingga saya mengatakan pamata ra'aita qalbaka la yahduru fis shalah fa'lam anna sababuhu dha'ful imani fastahada fi taqwiyatihi. Maka kapan saja engkau melihat hatimu tidak hadir dalam salat, maka ketahuilah bahwasanya sebabnya itu adalah lemahnya iman. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam menguatkannya. Ya. Jadi jelas sekali, ya, sebab kurangnya ya cita-cita yang besar kita untuk meraih pahala besar dalam salat, serta sulitnya menghadirkan hati itu disebabkan lemahnya iman dalam masalah akhirat, ya, dan juga kuatnya dia dalam masalah dunia. Ya, apabila seorang lemah imannya dalam masalah akhirat, maka tentunya akan menguat masalah-masalah dunia. Karena kita hidup sekarang di dunia. Ya. Kemudian nanti kita akan hidup lagi di akhirat, alam ukhrawi, alam setelah dunia. Dan di dunialah alam yang dengannya kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh atau dengan kemaksiatan. Dengan perintah-perintah dan larangan. Ya. Bila seorang tinggi keinginannya atau tinggi imannya dalam masalah akhirat atau mendahulukan akhirat daripada dunia, maka dia akan mampu menjalankan setiap perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan izdiyad ya bertambah himmatuhu fid dunya, kepentingannya dalam masalah dunia, maka akhirat akan dikalahkannya. Maka akhirat akan dikalahkannya. Jadi kuncinya kapan kita itu lebih mementingkan akhirat, ya, ketika kita meremehkan dunia. Ya. Tapi masalahnya kita lebih cenderung kepada dunia. Maka ketika itu kita banyak meninggalkan apa-apa yang mestinya kita kerjakan. Karena Allah mengatakan bal tusirunal hayatad dunia. Bahkan kebanyakan manusia itu terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu apa? Lebih baik dan lebih kekal, ya. Jadi famata ra'aita qalbaka la yahdur fis shalah, maka kapan saja engkau melihat hatimu itu lalai tidak hadir dalam salat, ya, ketika kita salat kemudian hatinya kemana-mana gitu ya, pikirannya kemana-mana, tidak fokus kepada bacaan atau gerakan dalam salatnya, maka kata Syekh, fa'lam anna sababu dha'ful iman, sebabnya adalah lemahnya iman. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ini masih banyak lemah iman kita di sana dan di sini ya. Dan itu bisa dibuktikan dan ditanyakan pada diri sendiri ketika salat ya. Dan masya Allah ya, ketika salat itu bukan masalah itu selesai, artinya salat kan ibadah yang agung dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diwajibkan dan dijadikan rukun dalam rukun Islam, bahkan rukun yang pertama setelah dua kalimat syahadat kan ya. Tetapi ketika kita salat, syaitan tidak berhenti untuk menggoda kita. Karena syaitan itu akan berlari dari kita ketika apa? Azan dan iqamat, berlari. Tapi ketika salat, dia mendekat dan menggoda kita. Ya. Maka perhatikanlah dalam salat kita, mesti ada hadirnya hati, adanya kekhusyuan, fokus dalam salat, sehingga apa yang kita baca kita pahami, apa yang kita baca kita resapi, begitu juga dengan gerakan-gerakannya ya. Dan kemudian juga berusaha keras untuk membuang setiap perkara-perkara di ruang salat ya, sehingga hati kita hadir dalam salat tersebut. Ketika itu menunjukkan iman kita kuat, menunjukkan apa? Iman kita kuat. Namun bila dalam salat kita sering memikirkan yang lain, bahkan dalam perkara-perkara yang seharusnya tidak ada kemudian hadir dalam hati kita berbicara yang lain sebagaimana lisan kita berbicara yang lain dalam salat, maka ini menunjukkan bahwasanya iman kita adalah lemah. Dan sebab iman kita lemah karena kita lebih mencintai dan memikirkan dunia lebih daripada akhirat. Maka saya mengatakan fazdahada fi taqwiyatihi, maka hendaklah engkau apa? Bersungguh-sungguh di dalam menguatkannya. Menguatkan iman itu ada, menghadirkan hati. Jadi kita harus memaksa diri kita ya untuk demikian. Ini yang pertama disebutkan Syekh rahimahullahu taala. Al-ma'na atsani, sedang makna yang kedua, at-tafahum li ma'na al-kalam fa innahu amrun wa innahu amru wara'a hudur qalbi. Jadi yang kedua adalah mesti memahami makna-makna ucapan-ucapan dalam salat. Jadi ketika salat itu ada ucapan-ucapan. Bahkan ucapan itu kebanyakan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk memahaminya. Setelah berusaha untuk menghadirkan hati dalam salat, maka akan yang menjadi sempurna salat kita dan kita akan mencapai nilai khusyuk adalah dengan memahami makna-makna yang kita ucapkan dalam salat. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'a al-lafdi dunal makna. Karena mungkin saja seorang itu apa? Hadir hatinya bersama lafaz-lafaz tapi tanpa makna. Kadang dia meresapi, berusaha untuk menghadirkan hati bersama lafaz itu sementara dia tidak paham. Ini juga baik. Karena dengan memaksimalkan kekhusyuannya, fokusannya, walaupun dia tidak memahami maknanya, tapi dengan bacaannya dia bisa meresapi sehingga hadir hati di sana. Tetapi tentunya ada yang lebih tinggi daripada ini dan lebih baik daripada itu. Seorang akan sempurna kekhusyuannya dan hadir hatinya bila dia paham dengan apa yang dia baca. Dia paham dengan dia apa yang dia ucapkan. Ketika seorang mungkin belajar bahasa Arab dan mampu memahami bahasa Arab, maka dia akan mampu untuk meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kalau kita berdoa benar-benar berharap doa itu juga apa yang diminta itu kita tahu. Ya, kadang kita ini mungkin di antara doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak berdoa tapi enggak tahu apa yang kita minta sebenarnya. Ya, kita enggak memeresapi apa yang minimalnya kita mengetahui ini doa apa, permintaan apa secara umum, minimalnya itu. Tapi kita mesti memacu lebih maksimal daripada itu, ya. Nah, kemudian saya mengatakan fayam bagi sarfud dina ila idrakil makna fidab'il khawatir syaghilah wa qutumawadiha. Nah, kita mesti apa, memalingkan pikiran-pikiran kita kepada apa saja yang bisa menyibukkan kita dari selainnya, dan harus memotong, memutus materi-materi yang bisa mengganggu itu. Fa innal mawada idalam tanqati ulan tansari khawatiri anha. Karena kalau kita enggak mau memutus materi-materi yang bisa menyibukkan kita dalam salat kita, maka tidak akan hilang, ya, kekhawatiran-kekhawatiran kita tidak khusyuk dan seterusnya. Jadi di sini kita mesti bisa membuang, memutus setiap perkara yang bisa mengganggu hati kita dalam salat, ya. Kemudian saya menyebutkan berikutnya, wal mawadu imma dhahirun dhahiratun wa hiya ma yashghulu as-sam' wal basar wa imma batinatun wa hiya ashad. Ya, jadi materinya cuma dua sebenarnya yang harus kita putus itu. Pertama adalah materi yang zahir, yang nampak, ya, perkara-perkara yang nampak, yaitu seperti apa saja yang bisa menyibukkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan yang lain-lain, ya, dari panca indera yang zahir. Atau perkara-perkara yang kita putus, perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang apa, yang tersembunyi, yang dalam hati, ya. Dan ini lebih berat lagi, ini harus lebih keras lagi kita untuk memutusnya, ya. Kaman tasya'abat bihi al-humum fi awdiyatid dunya, seperti orang yang tertimpa atau merasa sedih, ya, di dalam lembah-lembah keduniaan, ya. Jadi kalau seorang itu merasa ada kesedihan, penderitaan, sehingga dia bersedih hatinya dalam masalah-masalah dunia, maka ini dia harus lebih kuat untuk menghalaunya, karena ini berkaitan dengan batin. Batinnya sakit, batinnya menderita. Maka ketika seorang salat, kadang dia menangis, ya, dan menangis dalam salat terkadang baik, terkadang juga tidak baik. Ketika seorang menangis itu bersama meresapi apa yang ada di dalamnya, maka ini khair. Tapi ketika dia menangis dalam salat itu bukan meresapi ucapan dan bacaannya, tapi melainkan karena penderitaan yang ditimpanya semata, makanya tidaklah baik. Dan itu akan mengganggu kekonsentrasi salatnya, ya. Nah, ini maka saya mengatakan bahwa wahia asyad, dan itu lebih keras lagi kita harus memutus segala perkara-perkara yang bisa mengganggu, ya, hati kita dalam salat, terutama dalam masalah-masalah batin. Fa innahu la yanhasiru fiqrahu fi fani wahidin. Karena kalau sudah masalah hati yang kena, ya, hatinya yang sibuk dari salat, ya, maka ini tidak terbatas pemikirannya pada satu cabang pemikiran saja. Kalau hati kan bisa kemana-mana, ya, berbicara ini, berbicara itu, dan seterusnya, ya. Ya. Kalau pandangan misalnya seorang, kalau perkara yang zahir, misalnya kita tidak khusyuk karena kita melihat sesuatu di hadapan kita, maka kita fokuskan pandangan pada satu titik, maka selesai. Tapi kalau hati enggak, ya, kita baca apa aja, kita gerakan apa aja, kita fokuskan aja apa aja jadi pancera indera kita, tapi hatinya ini selalu berkata, berbisik yang lain, maka ini sulit. Karena hati tidak hanya berbicara pada satu titik masalah, tapi banyak titik masalah, ya. Walam yagnihi ghadul basar, tidak cukup dengan apa, menundukkan pandangan. Li'ana ma waqa'a fil qalbi kafin fil istighali bihi. Karena apa saja yang menjadi kesibukan bagi hati, ya, maka ini telah mencukupi seluruh kesibukan yang ada, ya. Maka saudara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka mesti menjaga segala perkara yang bisa menyibukkan batin kita, karena itu perkara yang lebih berat ya, untuk kita menghadirkan hati. Wa ila judalika, dan obatnya ya, penyembuhnya dari itu. In kana minal mawadhi dhahira, kalau seandainya yang menyibukkan kita dari salat itu adalah dari materi-materi yang nampak, yang zahir dari panca indera kita. Ya. Bi qat'i ma yashghulus sam' wal basar. Mesti kita memutus setiap apa yang menyibukkan pandangan dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Kalau pandangan dan penglihatan sama ya. Mesti memutus setiap apa saja yang bisa menyibukkan pandangan dan pendengaran kita dari salat. Wa huwal qurbu fil qiblah, itu lebih dekat untuk diterima. Wa huwal qurbu minal qiblah, jadi menghadap pandangannya ke arah kiblat. Wa nadru ila mawdi'i sujudihi, dan dia mesti melihat kepada tempat sujudnya. Wa ihtiraji fis salati min mawadi'i mangkusyah wa ala yatruka indahu ma yashghulu hissihi. Jadi tadi sudah disebutkan, kita tegap berdirinya menghadap ke arah kiblat, pandangannya ke tempat sujud ya. Kemudian kemudian berusaha untuk meninggalkan apa saja yang bisa menyibukkan hissinya, perasaannya, nalurinya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la masalla fi an bijaniyati laha a'lam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat an bijaniyah, yang mungkin sebuah korden yang dari negara an bijaniyah yang ada tandanya, ada gambarnya, ada garis-garisnya. Naza'aha, maka Rasulullah menurunkannya, membuangnya ya. Waqala, dan beliau berkata, innaha al-hatni anifan minas salati ya. Karena sungguhnya ya, korden itu atau sesuatu itu yang bergambar itu melalaikan diriku tadi dari salat. Jadi segala sesuatu yang bisa memalingkan hati kita hadir dalam salat itu mesti diputus, dibuang. Kalau kita berhadap misalnya di situ ada sebuah tirai atau apa saja yang pandangan kita terganggu dengan tirai-tirai itu, maka hendaklah membuang tirai itu atau melepaskannya atau bagaimana supaya kita pandangan kita tidak memandang itu semua ya. Nah, ini dalam perkara-perkara yang zahir, dan ini lebih mudah karena kalau sudah hilang itu insyaallah taala kita akan lebih khusyuk dan hadir hati kita. Wa in kana minal mawadil batina, apabila materi-materi itu adalah materi yang tidak nampak kasat mata yaitu batin ya, maka di antara pengobatannya adalah fattariqu ila juhu ayuraddan nafsa qahran ila ma yaqra'u fi salati wa yashghiluha bi an ghairihi. Jadi jalan pengobatannya adalah hendaklah dia memaksa dirinya untuk memahami apa yang dia baca seksama dengan apa yang dia baca dalam salat, dan memutus setiap apa saja dari selainnya. Jangan masih menyibukkan dengan itu dari selainnya. Ya. Jadi caranya itu. Jadi mesti memaksa hati kita untuk fokus dengan cara coba kita hayati bacaan kita, gerakan kita. Lebih tinggi lagi kita bisa memahaminya. Kemudian kita memfokuskan sibuk dengan itu dan tidak sibuk dengan yang lainnya. Kita ingat sesuatu, berusaha untuk dipalingkan. Wa yasta'idu lidzalika qabla duhuli fi shalah, dan itu mesti disiapkan sebelum kita masuk dalam salat. Jadi ketika kita masuk dalam salat kita harus menyiapkannya. Ya. Jadi di antara para poin atau perkara yang dengannya salat kita itu baik dan hadir hati kita, hadir kekhusyuan, itu kita mesti mempersiapkan segala sesuatu sebelum sholat agar sholat kita baik. Ya, kalau antum misalnya datang dengan kendaraan, ya kendaraannya dikunci, diparkirkan pada tempat yang pas, pada tempat semestinya dikunci kemudian sholat. Karena bila antum parkir bukan pada tempat semestinya, buru-buru, maka Allah salah antum akan terpikir, aduh nanti kendaraan saya diderek oleh diderek oleh siapa? Dishub, ya, dinas perhubungan. Kan enggak nyaman. Atau kita tadi enggak dikunci sedangkan lagi rawan musim pencurian misalnya. Kita akan apa? Pasti enggak khusyuk, akan bimbang, oh nanti jangan-jangan begitu ya. Maka daripada syariat pun mengajarkan demikian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa la salata bi hadri ta'am wa la yudafi'u ahbathan. Bahwa tidak ada salat artinya boleh tangguhkan orang-orang yang dihadirkan makanan. Maksudnya orang yang sudah melapar kemudian ada hadir hidangan makanan di hadapannya, atau orang yang sedang menahan dua ahbathan, artinya menahan kencing ataupun buang air besar, maka itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat dalam keadaan itu maksudnya. Kenapa? Karena ini akan mengganggu sholatnya, tidak bisa menghadirkan kekhusyuan. Karena seorang yang sedang butuh makan, lapar, kemudian makanan dihidangkan, dia sholat. Laparnya saja itu sudah mengganggu apa? Kekhusyuannya. Ditambah sudah lihat anu-anu baunya sedap gitu ya. Kemudian juga sama seperti seorang yang ingin buang air besar, air kecil, antum sholat, bagaimana menahan itu semua? Berat, ya. Maka daripada itu, bagaimana syariat telah mengajarkan kepada kita, ya, metode-metode kekhusyuan, sampai kosongkanlah segala sesuatu dari kesibukan-kesibukan dunia itu terhadap sholat sebelum kita sholat, ya. Mana ini? Hilang pula nih. Bi ayyak dia asgolahu, maka hendaklah dia menunaikan apa yang menyibukkannya dari salat terlebih dahulu. Ya tadi kalau makan makanlah dulu. Sama seperti orang yang ngantuk berat gitu ya, ngantuk sekali gitu ya. Ya sudah tidur aja dulu salatnya nanti. Enggak salat berjamaah berarti ya boleh. Karena ada udzur baginya, ngantuk betul. Sehingga dia pun enggak tahu apa yang dia baca, mungkin ketinggalan, itu silakan tidurlah terlebih dahulu, ya. Wa yastahada ala tabrigi qalbahu wa yujaddidu ala nafsihi dzikrul akhirah wa khatarul qiyami baina yadayillahi ajwajal wa haulul mutla', ya. Dan mesti dia bersungguh-sungguh, ya, dalam mengosongkan hatinya. Maksudnya mengosongkan hatinya, dia mengosongkan hatinya dari setiap kesibukan-kesibukan di luar salat, dan memperbarui dirinya dengan mengingat akhirat. Ya, dan dia pun harus tahu bahwasanya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in lam tastakun afkar bidzalik falyalam annahu innama yatafakkar bima ahammahu washtaha falyatruk tilka syahwati walyaqta tilkal alaiq. Jadi kalau seandainya ya pikiran-pikiran kita tidak fokus tadi, atau pikiran-pikiran kita masih bercabang, segala sesuatu yang di luar salat masih dibawa dalam salat, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang kita pikirkan itu ya tidak lebih kita yang pikirkan itu lebih kita pentingkan daripada hadirnya hati. Karena apa? Ya karena kita mengingat itu. Maka dengan demikian hendaklah kita meninggalkan setiap syahwat dunia dan mesti memotong setiap kaitan-kaitan itu dalam salat. Kemudian saya mengatakan wa'lam annal illata mata tamakkanat la yang fa'uha illa ad-dawa'ul qawi. Ini kalimat yang bagus, saya mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya penyakit itu kapan dia semakin menguasai daerah, ya. Jadi ketahuilah bahwasanya penyakit-penyakit itu apabila semakin menguat dan menguasai setiap badan kita, la yang fa'uha illa dawa'ul qawi. Itu tidak mungkin bermanfaat bagi badan kita kecuali obat yang lebih kuat dari penyakitnya itu. Nah gitu ya. Kalau kita sakit, obatnya tidak lebih kuat dari penyakit itu. Maka tidak berpengaruh, mungkin tidak berpengaruh sama sekali, obat itu tidak berguna bagi badan kita. Maka kita mesti mendatangkan obat yang lebih kuat dari penyakitnya itu. Maka begitu pula penyakit kita dalam salat. Ya. Wal illatu idza quwwatul jadabatal musalli wa jadabaha ila an tanqadiyas shalah fil mujadabah. Jadi karena apabila penyakitnya itu kuat, ya, atau kesibukan-kesibukan yang menyibukkan hati kita dalam sholat itu kuat pada seorang yang sholat, sedang dia juga pengen sholatnya itu bagus, maka dia akan tarik-menarik. Ya, akan tarik apa? Menarik. Yang ini ingin menarik, mengeluarkan dia dari kekhusyuan dalam sholat. Yang ini apa? Ingin apa? Ingin khusyuk. Terus kita akan berusaha lagi, datang lagi. Berusaha lagi, terus begitu terus. Ya. Dan di sini disebut permisalnya wa mislu dzalika kamasali rajuli tahta syajarati arada ayasfu lahu fikrahu. Permisalnya seperti seorang yang berada di bawah sebuah pohon yang ingin menenangkan pikirannya. Ini istirahat lah gitu ya. Wa kanat aswatul asafir tawashrasa alaihi, dan ternyata suara-suara burung itu mengganggunya. Karena kalau pohon yang rindang itu juga bukan hanya kita yang suka, tapi burung-burung juga suka. Dan burung-burung apabila banyak hingga di pohon itu pasti berkicau kan ya. Sedangkan kita pengen istirahat, pengen tenang, tapi kicauan burung mengganggu pikiran kita. Wa fi yadihi khashbatun yatiruha biha. Dan di tangannya dia punya kayu yang bisa untuk mengusir burung itu untuk terbang. Fama yastaqiru fikrahu hatta ta'udal asafir fayastaghilu biha. Dan pikirannya tidak akan pernah tenang. Ya, ketika dia halau burung itu dengan kayu yang ada di tangannya, maka ketika kita sedang istirahat, burung itu akan datang kembali. Coba aja, ya. Ada pohon, kemudian kita berada di situ, kita usir. Pergi dia, mau tidur, datang lagi dia, hinggap lagi. Begitulah kira-kira ya, kita dalam hati kita dalam salat, ya. Faqilalahu, maka dikatakan padanya, hada syai'un la yanqati. Yang demikian ini sesuatu yang tidak bisa diputus, tidak bisa memutus. Engkau tidak cukup dalam mengusir segala sesuatu yang menyibukkan hatimu dalam sholat itu, kemudian kita tahan, kita fokuskan lagi, kemudian dia apa lagi, datang lagi, gitu. Tidak akan pernah habisnya. Maka cara yang paling mujarab kata Syekh, fa in aradtal khalas faqta syajara. Kalau engkau ingin selesai dari gangguan burung yang kembali lagi ketika engkau mau istirahat, ketika engkau mau selesai, ya, dari gangguan apa-apa yang menyebabkan dalam sholatmu, mesti engkau memotong pohon itu. Ya, begitu pula orang yang sholat mesti memotong pohon syahwat, ya, yang membelit dirinya. Jadi kalau kita ingin tentram, dipotong pohonnya, biar tidak ada gangguan apa, kicauan burung lagi. Begitu pula orang yang sholat mesti putus semua apa yang menyebabkan salatnya. Ya, kalau kita dikejar-kejar orang karena belum bayar hutang, enggak tenang salat juga. Kalau jamaah ketemu nanti ditanya, bayar gitu kan. Bayar, selesai urusannya. Bayar. Enak ya, kalau sudah bayar kan enggak dicari-cari lagi. Oh, contohnya begitu. Ya. Atau kita mau apa? Transaksi jual beli ini mendekati sholat. Sudah mau sholat ini. Jangan dilanjutkan. Nanti ditunda dulu setelah. Kalau enggak bisa diselesaikan sebelum itu, nanti ditangguhkan setelah sholat. Jadi segala sesuatu yang bisa menyibukkan pokoknya kita apa? Pokok artinya pokok utama. Perkara itu bisa menyibukkan sholat, caranya hanya apa? Diputus saja. Diputus masalah tersebut, ya. Ya tentunya ini tidak mudah, ya. Maka saya mengatakan begitu, ya. Kan saya kalau kita sebutkan tadi, faqadzalika syajaratu syahwat idza 'alat wa tafarraqat aqsanuha injadabat ilaiha aqqar kan jadabil asafir ila asjari wa dubabi ila al-aqdar. Begitu pula pohon-pohon syahwat yang membelit orang-orang yang salat mesti dia putus. Karena pohon-pohon itu akan bercabang-cabang cabangnya. Begitu pula orang yang salat bila kesibukan selain salatnya tidak mau diputus, maka pikirannya akan bercabang terus ya, dalam salatnya. Seperti ya sulitnya kita mengusir apa? Mengusir burung di pohon tersebut, dan sebagaimana dubab ilal akdar, sulit mengusir apa namanya? Dubab lalat di kotorannya. Ya, kalau ada kotoran kan lalat itu datang terus ya. Antum usir terus lalatnya. Ya kotorannya masih ada, datang terus gitu. Caranya bagaimana? Buang kotorannya, bersihkan, lalat itu akan hilang. Jadi mengajarkan cerdas ya kepada kita ini ya. Sebenarnya mengajarkan cerdas bagaimana cara mengusir sesuatu yang tidak bermanfaat dari kita dan agar dia tidak kembali lagi. Jadi dipotong pohonnya atau akarnya dicabut gitu ya. Ini yang kemudian dikatakan berikutnya. Qila li Amir ibu Abdul Qais, hal tuhdisuka nafsaka bi syai'in min umuri dunya fi shalah? Dikatakan kepada Amir bin Abdul Qais, apakah dirimu berbisik-bisik pada dirimu sendiri? Apakah engkau berbicara dalam dirimu sendiri? Ya, dalam tentang perkara dunia dalam salatmu. Faqala, maka beliau mengatakan, li an tahtalifal al-sinah piya ahabu ilayya min an ujida hada. Oh, luar biasa. Beliau mengatakan, sesungguhnya apa? Anak panah itu menembus atau menusuk bagian daripada badanku, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada apa? Aku mendapatkan hal itu. Jadi ketika ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah dalam sholatmu kemudian hatimu berbisik masalah dunia, berbicara masalah dunia sehingga menyibukkan dari sholatmu? Kata beliau, lebih baik anak panah itu melesat mengenai tubuhku, itu lebih aku cintai daripada aku menemukan hal itu dalam sholatku. Allahu Akbar. Beginilah bagaimana para salafuna saleh di dalam sholat mereka. Maka ikhwatal iman, baiknya sholat kita, berkualitas sholat kita, ini berkualitas iman kita, berkualitas baiknya akhlak dan pribadi kita ya. Kemudian berikutnya mengatakan, saya mengatakan kalimat indah lagi, wa'lam annal qat'u hubud dunya anil qalbi amrun sa'bun wa zawaluhu bikulliyati azizun. Tapi saya juga paham nih, ketahuilah bahwasanya memutus kecintaan kita pada dunia dalam hati kita perkara yang sangat sulit, dan menghilangkannya secara keseluruhan adalah kelemahan. Kalau kita mau menghilangkan semua masalah dunia dalam hati kita, sulit banget. Kenapa? Ya kita berada di dunia masalahnya. Iya kan? Maka saya mengatakan falyaqa al-istihad bi mumkina fi am mumkin minhu. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh sebisa mungkin ya. Untuk apa? Untuk menghadirkan hati, untuk menghilangkan dunia sebisa mungkin. Wallahu muwafiq al-mu'ayyan. Jadi Allah insyaallah akan apa? Memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita dan seterusnya. Ini makna ini yang kedua, yang terakhir ya. Sedikit ya terakhir ya. Masa kita enggak selesai-selesai masalah ini? Al-makna salis, makna yang ketiga kata Syekh. Kan ada tiga makna salis. At-ta'dhimu lillahi ta'ala wal hibah. Yaitu kita mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan merasakan kewibawaannya. Jadi salat kita akan berkualitas menghadirkan hati dan kita bisa khusyuk. Selain tadi hadirnya hati, kemudian memahami makna-makna yang ada, juga kita harus tahu bahwa kita salat itu menghadap siapa? Menghadap pencipta alam semesta. Ya, pemilik langit dan bumi, maka kita mesti mengagungkannya dan merasa bahwa Allah sangat berwibawa di hadapan kita. Wa dzalika yatawalladu min syai'ain. Kalau kita mengagungkan Allah dan merasakan kewibawaannya, maka akan melahirkan dua perkara yang baik. Yang pertama kata Syekh, ma'rifatul jalalillahi ta'ala wa 'azamatih. Kita akan mengetahui dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Yang kedua, wa ma'rifatul haqaratun nafsi, dan kita bisa mengetahui dan merasakan kerendahan hati kita. Merasakan apa? Keremehan hati kita, jiwa kita. Ya, wa annaha musta'badatun fa yatawalladu min ma'rifatain, al-istikana wal khusyu. Jadi dari dua tadi akan melahirkan dua lagi. Itu apa? Al-istikana, ketundukan, wal khusyu, dan kekhusyuan. Ya, subhanallah. Jadi Ketika kita sholat, mesti kita bukan sekedar melaksanakan perintah, menyelesaikan tuntutan, tapi mesti ada pengagungan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam sholat kita hati-hati, ya. Kemudian kita merasakan kebesaran dan keagungannya karena kita menyembahnya, berarti kita mengagungkannya. Sekaligus kita apa? Sedang merendahkan diri kita. Dalam kesempatan lalu sudah kita jelaskan tentang makna ibadah secara umum yang dikatakan fadilatul sausain rahimahullah, ya apa? At-ta'abudillahi ya ta'diman muhabbatan wa ta'diman ya ala waji syara'ihi. Jadi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan dan kecintaan, wadzul dan merendahkan dirinya dari sisi syariatnya. Maka tidak benar, tidak sah ibadah seorang bila dia merasa dalam ibadah dirinya masih punya keutamaan. Karena salat adalah apa? Sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, bahwa yang menyebabkan diri kita merasa utama, menyebabkan diri kita ini punya keutamaan dan lebih baik dari orang lain adalah penyakit ujub. Adalah penyakit apa? Ujub, ya. Ujub itulah, ya, penyakit ujub itu seorang itu merasa dirinya lebih baik karena memang dia punya kebaikan, punya kemahiran, punya sesuatu yang dia rasa saya lebih baik gitu, ya. Itu ujub, ya. Maka saudaraku, ketika ujub menerpa hati kita, menerpa diri kita, maka ketahui tiga perkara. Yang pertama apa? Ma'rifatu dzunubi nafsi. Mesti kita mengetahui dosa-dosa diri kita. Karena dosa-dosa kita itu lebih banyak daripada apa? Kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua adalah apa? Al-qusur fil amal. Di mana kita ini al-qusurat, ini bukan kusur, qabsad. Ya, bagaimana amalan kita itu apa? Lemah, kita lemah dalam beramal. Tidak banyak amalan kita. Artinya amal solehnya. Yang ketiga adalah nikmatullah alaih. Kita mesti tahu bahwasanya nikmat Allah kepadamu sangat besar sekali. Artinya, kalau kita bisa beriman, kalau kita bisa beramal soleh, yang kita anggap orang remeh di hadapan kita, ingat bahwasanya keimananmu, engkau bisa beramal soleh, engkau bisa begini-begini, punya ilmu, rajin datang ke masjid untuk taklim, itu bukan menunjukkan kehebatanmu, tapi itu nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Jadi kalau gitu kita punya apa? Kita enggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki dari kemahiran kita itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana harta anak-anak pemberian Allah. Sebenarnya kita enggak punya apa-apa. Maka apa yang mau kita ujubi, kan gitu, ya. Nah, ketika itu mudah-mudahan salat kita semakin baik. Ini masih ada juga satu lembar lagi, tapi kayaknya cukuplah. Enggak selesai masalah salat, insyaallah kita masuk pasal berikutnya, ya. Baik, ada pertanyaan, apa doa bersama atau apa doa bersama atau istighosah akbar dengan momen-momen tertentu seperti menjelang ujian nasional atau dalam rangka tolak bala? Hada istighosah batilah. Ini istighosah yang batil, laisa bimasyru', bukan disyariatkan. Fal istighosatu huwa doa. Doa Allah Subhanahu wa taala ma'al qarbi. Istighosah itu adalah berdoa kepada Allah dalam masalah-masalah yang genting darurat. Wa istighosatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil hala huwa ala nafsihi wahdah. Dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti ini, dia munajat sendirian. Kisahnya seperti dalam kisah apa? Perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighosah di kemahnya sendiri sampai mengangkat kedua tangannya seperti ini. Sampai jatuh selendangnya dan dia terus meminta kepada Allah. Ya. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Cukup ya Nabi Allah, sungguh Rabbmu telah mendengar dan mengabulkan doamu." Ya. Dan di sini bedanya antara istighosah dengan doa biasa. Kalau doa biasa itu meminta kepada Allah dalam perkara-perkara yang luas, perkara yang tenang. Tapi dalam keadaan darurat, genting masalahnya mencekam, maka kita berdoa kepada Allah, namanya istighosah. Dan istighosah kita boleh paksa Allah Subhanahu wa taala. Boleh kamu maksa kepada Allah? Boleh dalam ini. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar mengatakan apa? "Ya Rabb, kalau Engkau tidak menangkan kami ini, Engkau tidak akan disembah selamanya." Allahu akbar. Boleh paksa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan darurat itu, ya, kalau enggak kita mati gitu, ya. Kalau ujian kan Oh, enggak lah. Ujian apalagi ujian nasional gitu ya. Ya enggak gitu. Apalagi dengan rame-rame gitu ya. Ah, ini juga pembodohan kepada kaum muslimin. Selain pembodohan pada agama, pembodohan kepada anak-anak. Dikiranya kalau sudah istighosah pasti benar penanya itu jalan sendiri. Kan ada keyakinan begituan. Ah, ini keliru seperti ini ya. Yang kedua apa? Apakah ada perintahnya membaca surah An-Nas sebelum sholat sebagaimana sebagian yang dilaksanakan untuk kekhusyuan? Allah alam, saya belum pernah dapat dalilnya ya. Memang ini sering terjadi di sebagian besar kaum muslimin di negeri kita, tapi saya belum pernah dapatkan dari kitab-kitab para ulama tentang bab sholat itu doa atau dikir sebelum sholat itu ya, baca ini dan itu. Ini tidak. Setahu kita bahwa bacaan itu dibaca setelah sholat, artinya setelah sholat selesai itu dibaca ya, terutama pada sholat maghrib dan sholat subuh kan ya. Jadi kalau kita tidak tahu dalilnya, ya tidak usah diamalkan ya, sampai kita benar tahu dalilnya ya. Yang ketiga, bagaimana hukumnya memakai baju yang bergambar, yang bernyawa, dan yang ada tulisan dari belakang yang membuat orang mengurangi kekhusyuan? Ya kita jauhi setiap apa saja yang bisa mengurangi kekhusyuan kita dalam sholat dan mengganggu orang lain dalam kekhusyuan, berusaha untuk ditinggalkan. Kalau kita ada tulisan kaos ya, kaosnya itu gambarnya, apalagi gambarnya manusia atau hewan, nah ini harus dibuang karena itu dia melanggar syariat secara khusus, bukan hanya mengganggu kekhusyuan, tapi ini tidak boleh. Kalau gambarnya atau tulisan ya, tulisan gitu kecil ya mungkin tidak begitu besar, bisa disembunyikan. Kalau besar ya jangan sholat pakai itu. Tapi kalau sudah di jalan gitu, hanyanya itu, masa dilepaskan? Gak mungkin juga gitu ya. Tapi sebisa mungkin bagaimana dia tidak mengganggu orang lain gitu ya. Nah, kalau jaket sih mungkin bisa dilepas ya. Kalau kita pakai jaket misalnya, yang kadang-kadang kan ada tulisan jaket misalnya, apa saja itu kalau bisa, kalau dikhawatirkan mengganggu ya dilepas saja. Tapi kalau semacam kaos, kita sudah pakai kaos tulis ada tulisannya begitu ya, ya enggak mungkin kita lepas karena melepasnya lebih mudarat daripada memakainya kan. Maka dengan demikian ya kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mampunya, dan banyak-banyak istighfar daripada apa, lalainya kita dari salat, dari kekhusyuan dan mengganggu kekhusyuan orang lain. Ya bagusnya pakailah kaos, pakaian-pakaian yang polos-polos saja. Walaupun tidak terlarang ada tulisan, tapi kalau seandainya kita sering sholat dengan itu, ya jangan dipakai sholat, terutama jamaah. Kecuali tulisannya ya kecil, tidak nampak orang lihat. Ya, kalau gede memang, apalagi tulisan dengan warna tulisan dengan baju itu kontras beda aja gitu ya, nampak. Apa itu? Apa itu tulisan bahasa Arab yang kaligrafinya banyak ornamennya? Orang sambil baca sambil sholat, apa ini itu? Dia baca ini tapi lisannya lain, tapi pandangannya, hatinya lain bacanya. Sampai dia berpikir setelah sholat dia tanya, mas ini bacanya apa? Masalah kan? Nah, seperti itu berarti kita sedang pandangan hati kita kemana, bacaan kita kemana, pandangan kemana, enggak jelas. Ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang demikian. Ya, baik, saya cukup ya karena sudah siang. Mudah-mudahan pembahasan ini terus memperbaiki hati dan jiwa kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, karena inilah yang diinginkan oleh kitab ini dari pengarangnya. Allahu ta'ala alam bisawabihi. Subhanakul hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.